musalsalun kul ma ala wasbin ata mislu ama wallahi anba'anil fata musalsal. Katakanlah ala ma ala wasbin ata, itu musalsal ialah apa yang datang, hadis yang datang dalam satu sebuah sifat. Hadis yang datang dalam sebuah sifat mislu, seperti contoh ama wallahi anba'anil fata, ketahuilah demi Allah anba'anil fata, al-fata seorang pemuda telah mengabarkan kepadaku, semua perawi mengatakan demikian. Ama wallahi anba'anil fata, perawi kedua nyatakan demikian yang di bawahnya, ama wallahi anba'anil fata. Nah, ini ya, ini namanya musalsal. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti kajian qiraah ilmu mustalah hadis di Syekh Al-Utsaimin, tentu sudah memiliki prolog atau gambaran ya terkait hadis musalsal ini. Nah, kita baca sekarang. Edward, tafadhol. Qala syarif rahimahullah wa min aqsamil hadithi aydan al-musalsal wa hadha huwa al-ism al-thaminu li-nazmi wa huwa ismu maf'ulin min salsalahu idha rabatahu fi silsilatin hadha fi lughati wa fil istilahi huwa alladhi ittafaqa fihi ar-ruwatu fa naqaluhu bi sibatin mu'ayyanatin aw halin mu'ayyanatin ya'ni an-ruwata ittafaqu fi jangan kasih tasdid an-ruwata jangan ruwat ruwata an-ruwata ittafaqu fihi ala wasfin mu'ayyanin imma wasful adai imma wasful adai imma wasful adai aw wasfu halir rawi aw ghairu dhalika wal musalsalu min mabahis sanadi min mabahis al wal musalsalu min mabahis sanadi wal matni jami'an li anna tasalsula wada yakunu fihima aw fi ahadihima dunal akhari. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala musalsal min aqsamil hadis, kata syekh, min aqsamil hadisi aidan al-musalsal, di antara jenis hadis juga adalah musalsal. Ini adalah kisim yang ke-8, isim bagian yang ke-8 yang disebutkan di nadham wa huwa ismun ismu maf'ulin, dan dia adalah isim maf'ul dari salsalahu musalsal. Nah, setelah sebelumnya kita membahas sahih, hasan, dhaif, marfu, maqtu, dan seterusnya sampai sekarang ke musalsal. Ya, idza rabatahu fi salsalah, apabila ia mengikatkannya ke silsalah, yaitu mengikatkannya ke tali atau ke rantai. Hadza fil lughati, ini ya, definisi bahasa. Wa fi istilahi, adapun menurut istilah, walladzi ittafaqa fihi arwatu, yaitu yang para perawi bersepakat fihi dalam hadis tersebut. Fanaquluhu bi sighatin muayyanatin, maka mereka mengutipnya, menukil hadis tersebut dengan sighah muayyanah, dengan sebuah redaksi tertentu, atau halin muayyanatin, atau dengan keadaan tertentu. Kalau yang mislu ama wallahi anba'ani al-fata, ini sighah muayyanah. Nanti ada rawinya tersenyum semua. Semua rawi tersenyum, Rasulullah tersenyum, di bawahnya tersenyum, semua sahabat tersenyum ketika menyampaikan hadis ini. Para tabi'in yang mendengarnya tersenyum, tabi'ut tabi'in sampai kepada imam, semuanya tersenyum membawakan hadis ini. Ini namanya berarti halin muayyana. Ya'ni anna ruwata ittafaqu, yaitu maksudnya bahwa para perawi mereka bersepakat fihi dalam hadis tersebut ala wasfin muayyanin, dalam sebuah sifat tertentu, imma wasful ada'i, ya, apakah itu wasful ada', sifat penyampaian hadis, wasful hadir rawi atau ghairu dzalik, atau sifat keadaan perawi atau yang lainnya. Wal musalsalu min mabahisi as-sanad wal matni jami'an. Nah, yang namanya musalsal ini termasuk di antara pembahasan-pembahasan sanad atau matan, ya, sekaligus li anna at-tasalsula qad yakunu fihima. Karena yang namanya tasalsul itu ya terkadang terjadi pada keduanya, au fi ba'ahadihima dunal akhar, atau pada salah satu dari keduanya tidak pada yang lain. Nah, Syekh Ismail, faidatul musalsali wa at-tanbihu ala anna rawiyah wattabata ar-riwayah wa dhalika amsalatun kathiratun minha hadithu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu inni uhibbuka fala tad'unna fala tad'anna Antakula duburo kulli solatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Fakat tasalsalu fil madi, fakat tasalsala, fakat tasalsala hadal hadithu wasoro kullu rawin idha aroda an yuhaditha bihi gwayrohu an yuhadditha bihi ghayrahu qala liman yuhaddithuhu hadhihi al-jumlata qala liman yuhaddithuhu hadhihi al-jumlata inni ukhibbuka fala tad'anna an taqula al-haditha maqul, kalau antum temu ayat al-ayat al-hadith maka itu maqul, takdirnya apa? Akmil al-haditha, akmil al-ayata, sempurnakanlah ayat tersebut, sempurnakanlah hadis tersebut. Terus fahadha musalsal li anna ruwata ittafaqu bihi ala hadhihi al-jumlati. Nah, apa sih faedah dari musalsal ini? Ya, penting amat, man. Gitu mungkin semuanya mesti sama redaksi, sebuah ada redaksi tertentu atau keadaan tertentu kok sama semua. Apa faedahnya? Faedahnya penting sekali ya, Pak. Ya. Kita beliau di sini faedatul musalsali wa at-tanbih. Ya, faedahnya adalah at-tanbih. Sebuah peringatan ala anna rawiya qad dhabata riwayata. Bahwa perawinya itu dia dhabata riwayah. Dia menguasai riwayat. Bukan cuman menghafal matannya, ya, bukan cuman menghafal sanadnya, tapi juga mengetahui, ya, yang lebih dari itu, yaitu keadaan perawi di atasnya ketika membawakan hadis itu dia ambil. Nah, ini maka ini memiliki nilai lebih plus bahwa dia benar-benar menguasai hadis tersebut. Lidalik, oleh karena itu amsilatun kasiratun. Lamnya itu lam tamlik, lidalik. Oleh karena itu musalsal dia memiliki contoh-contoh yang sangat banyak. Minha diantaranya hadis Mu'adz bin Jabal, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Inni uhibbuk." Aku sangat mencintai engkau, aku mencintai engkau. Fala tada'anna. Tada'anna itu wada'a, yada'u itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid maka dia mabni ala al-fath. Maka fala tada'a itu lam fi'ilnya ain, maka mabni ala al-fath. Ya. Ini antum qad hafidzum qad alimtum. Saya grogi mungkin Syekh Ismail. Ya, menghadapi akad dalam waktu dekat. Enggak ya, salah. Fala tada'anna antakula dubura kulli salatin. Janganlah sesekali engkau meninggalkan untuk mengucapkan di setiap akhir salat. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir mengingat Engkau, wa syukrika mensyukuri Engkau, wa husni ibadatika, dan ya beribadah dengan baik kepada Engkau. Faqad tasalsala hadzal haditsu, maka hadis ini telah musalsal. Wasara kullu rawin, maka jadilah setiap para perawi, idza arada ayuhaddisa bihi ghairahu, apabila hendak menyampaikan hadis ini kepada orang lain, qala liman yuhaddithu hadhil jumlata, maka berkatalah setiap dia hendak menyampaikan hadis ini kepada orang lain, jumlah ini, kalimat ini, dia menyatakan inni uhibbuka, fala tada'anna antakula, semuanya begitu. Mu'ad bin Jabal berkata kepada murid dari kalangan tabi'in, inni uhibbuka fala tada'anna, nah, begitu. Seterusnya juga tabi'in ke bawah lagi, sampai kepada para imam, kepada Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. Nah, Al-hadisa maf'ul, dari fi'il yang mahdhuf, fi'il amr, akmin. Fahada musalsalun, maka hadis ini musalsal. Kenapa? Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala hadhil jumlati, karena para perawinya bersepakat ya semua pada kalimat ini. Nah, Pak Hadi. Qala syarif Allah ta'ala wa kadalika lalqala haddathani ala al-ghadari thumma inna hadhar rawiya haddatha alladhi tahtahu wa huwa ala al-ghadari faqala haddathani fulanun على الغداري قال حدثني فلان على الغداري قال حدثني فلان على الغداري فنسمى هذا المسلسل فنسمي هذا المسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحد فأدوا وهم على الغداري وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء بحيث أنهم كلهم قالوا أنبأني فلان إلى نهاية السنة، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. نعم. قال وكذلك لو قال demikian pula seandainya ya dalam hadis tersebut perawinya berkata haddatsani fulanun 'ala al-ghada, si fulan menceritakan kepada saya 'ala al-ghada ketika dia sedang makan siang, summa inna hadzal rawiya haddatsa alladhi tahtahu wa huwa 'ala al-ghada, kemudian perawi ini ya menyampaikan kepada yang di bawahnya, muridnya, ya dalam keadaan dia sedang makan siang, dia lagi maksi, baru dia menyampaikan hadis. Qala Rasulullah SAW begitu. Tapi menyampaikan hadisnya juga dengan gitu. Haddatsani fulanun 'ala al-ghada. Kapan nyampein hadisnya? Pas makan siang. Gitu. Qala haddatsani fulanun 'ala al-ghada. Si fulan menyampaikan ceritakan kepadaku ketika dia sedang makan siang. Qala haddatsani fulanun 'ala al-ghada. Ah, ini juga si fulan menyampaikan hadis kepadaku ketika dia makan siang. Fa nusammi hadza musalsalan. Maka kita menamakan ini sebagai musalsal. Kenapa? Li anna ruwata ittafaqu fihi 'ala halin wahidatin 'ala al-ghada. Mereka menyampaikan hadis wahum, sedangkan mereka dalam keadaan sedang makan siang. Kadzalika idza ittafaqa ar-ruwatu 'ala sighatin muayyanah, Demikian pula apabila para perawi bersepakat dalam sebuah redaksi tertentu minal adai, ya, ketika menyampaikan hadis, bihaitsu annahum kulluhum qalu, di mana mereka semuanya mengatakan anba'ani fulanun an qala, anba'ani fulanun qala, anba'ani fulanun ila nihayati sanad, ya, di mana masing-masing para perawi berkata telah mencerita mengabarkan pada kesimpulan, kemudian di bawahnya mengatakan telah mengabarkan pada kesimpulan, di bawahnya juga demikian sampai akhir sanad. Fa innana, maka kita, ya, menyatakan menersami menamakan hada aidan musalsal, menamakan ini juga sebagai hadis yang ingin musalsal. Litifakir ruwati ala sighatin muayyanatin wa hiya anba'ana, wa hiya anba'ani, itu karena para perawi bersepakat atas sebuah redaksi tertentu, yaitu anba'ani. Nah, terus dibaca di sini, ya, Mas Bowo. Innana nusammi hadal musalsalan anna rubata tafaku fihi ala sighatin wahidatin fil adai mamithluhuma law tafaku ala sighatin sami'tu aw qala aw nahwi dhalika fa inna kulla hada yusamma musalsalan. Qawluhu musalsalun kul ma ala wasfin ata, berkata al-Baiquni, musalsalun, musalsal itu adalah katakanlah, ya, hadis yang datang ala wasfin, dalam sebuah sifat. Ya, ini maksudnya apa? Anna ma'ata ala wasfin wahidin minar ruwati, yaitu hadis yang datang dalam sebuah sifat, ya, minar ruwati, dari kalangan para perawinya. Sawa'un kana hadal wasfu fi sighatil adai, apakah, ya, sifat tersebut dalam redaksi penyampaian hadis, au fi halir rawi, atau kondisi keadaan sang perawi ketika menyampaikan hadis. Fa idza tafaqa arwatu ala syai'in, apabila para perawi telah bersepakat atau sama cocok semuanya, ya, pada ala syai'in, pada sesuatu hal, imma fi sighatil adai, apakah itu dalam penyampaian, ya, redaksi penyampaian hadisnya, au halir rawi, atau keadaan rawinya ketika menyampaikan hadis, fa inna dzalika yusamma musalsal, maka ini semua dinamakan musalsal. Wa qawluhu mithlu ama wallahi anbani fata al fata, dan juga pernyataan al-Baiquni seperti contoh, ketahuilah demi Allah telah mengabarkan kepadaku al fata, seorang pemuda. Waqad taqaddama hadha misal, ya, contoh ini sudah berlalu. Wa dzalika bi ayyakula kullu wahidin minhum, yaitu masing-masing dari para perawi menuturkan anba'ani fulanun qala anba'ani fulanun ila nihayati sanad. Nah, ini semua sampai akhir sanad. Fa innana nusammi hadha musalsal, maka kita juga menamakan ini sebagai hadis yang musalsal. Li anna ruwata ittafaqu ala sighatin wahidatin fil ada, ya, karena para perawi bersepakat semua, sama semuanya dalam hadis tersebut, itu dalam redaksi, sebuah redaksi fil ada, ketika menyampaikan hadis. Wa mithluhu, seperti, dan contoh yang seperti ini ialah ma la ittafaqu ala sighatin, ialah yang para, seandainya para perawi bersepakat dalam sebuah redaksi, misalkan mereka mengatakan sami itu au qala aw nahu dhalik, ya, fa inna kullu hadha yusamma musalsal, maka ini semua dinamakan sebagai musalsal. Nah, sekarang kita masuk. Oh, berikutnya masih musasar. Summa qala al-mu'allifu rahimallahu wa kadza qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Kadzalika, demikian pula contohnya, semisal qad haddatsanihi qa'ima. Ia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan dia berdiri, aw ba'da an haddatsani tabassama, atau ketika setelah menceritakan kepadaku hadis, maka dia dalam keadaan tersenyum. Syaid, tafadhal. Ya'ni anna min suwari musalsali an yaqula rawiya an yaqula rawi haddatsani fulanun qa'iman qala haddatsani fulanun qa'iman qala haddatsani fulanun qa'iman qala haddatsani fulanun qa'iman wa hakadha ila nihayati sanadi. ومثله ما لو قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه ثم اتفق الرواة على مثل ذلك فإنه يكون مسلسلا. ومن صورته ومن صوره أن يقول حدثني ثم تبسم ويستمر ذلك في جميع سنده. ولو أن الرواة اتفقوا في رواية في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة الصدقة بعد أتته الصدقة يا رسول الله أعلى أفقر مني أعلى أفقر مني فوالله ما بين وبين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نعم حسب. Kemudian kata Syekh di sini, yakni anna min suwar al-musalsali, yaitu di antara bentuk-bentuk ya musalsal, ayyakula ar-rawi, yaitu seorang perawi berkata haddatsani fulanun qa'iman, si fulan menceritakan kepadaku dalam keadaan dia berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'iman. Semua para perawi begitu, di bawahnya juga begitu, bawahnya lagi begitu. Wa hakadha ila nihayati sanadi. Dan demikianlah seterusnya sampai akhir sanad. Nanti sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhu ma law qala, ya contohnya seperti ini juga, seandainya seorang perawi berkata haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un ala firasyi. Si fulan menceritakan padaku dalam keadaan dia berbaring di atas kasurnya. Summa tafaqa arwatu, kemudian para perawi bersepakat ala misli dalik, ya, dengan keadaan seperti ini, fa innahu yakunu musalsala, ini pun juga dinamakan sebagai musalsal. Wa min suwarihi, di antara bentuk-bentuknya ialah yaqula haddatsani summa tabassama, telah menceritakan kepadaku, ia menceritakan kepadaku, kemudian dia tersenyum. Nah, yang di bawahnya juga begitu. Wa yastamirru dhalika fi jami' sanad. Itu terus berlanjut sampai ya di seluruh sanad. Ya, walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadisi Abi Hurairah. Nah, seandainya para perawi mereka semua bersepakat dalam sebuah riwayat hadis Abu Hurairah fi kisatir rajul, itu tentang kisah seseorang yang al-mujami', ya yang rajul yang mujami'i fi nahari Ramadan, yang dia menjima' istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, alladzi qala, yang ia orang yang menjima' istrinya ini di bulan Ramadan ini, dia berkata qala ba'da an atathu as-shadaqatu. Dia berkata setelah dia diberikan sedekah. Kalau diterjemahkan letterak, sedekah datang padanya. Artinya setelah dia diberikan sedekah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ala afqara minni, apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku? Fa wallahi, maka demi Allah, ma baina labataiha ahlu baitin afqara minni, demi Allah, tidak ada di antara dua perbatasan ini, tidak ada ahlu baitin, tidak ada keluarga yang afqara minni, yang lebih fakir daripada aku. Adahika Nabi SAW, maka Nabi pun SAW tertawa, hatta badat, hingga nampak nawajiduh, gigi geraham beliau. Nah, para sahabat yang menyampaikan itu juga tertawa, hingga nampak gigi geraham beliau. Tabi'in yang dengar dari sahabat ketika menyampaikan ke tabi'in atau ke muridnya juga tersenyum, tertawa begitu, sampai nampak gigi gerahamnya, dan seterusnya. Nah, coba dibaca sini. Ahmad. Hatta tabdua. Nawajizu fa'il. At-tahiku. Ma hiya al-fa'ilatu min ma'rifatil musalsali? Naqulu inna ma'rifatil musalsali laha awadid. Iya ulan awalan. Awalan fi akhirna wa fil akhirati. Kullu fannun. Mirzam. Hina. Hina rawi. Bahwa Yazidul Hadithu. Haditha. Bahwa Yazidul Haditha kuwatun. Bahwa Yazidul Haditha kuwatun. Salisan. Anahu. Ida tanat. Tasalsulu. Mimma. Ida tasalsul isim. Ida tanat. Tasalsulu. Mimma yakrubu. Mimma yukarribu. Mimma yukarribu binamun. Soro ini ziyadatan. Nah, isim soro. Soro ini ziyadatun. Ziyadatu kurbatin. Kurbatin. Kurbatin wa ibadatin. Mitruma fi isi mu'adhi radiyallahu anhu. Mu'adhin. Kulli mudaf kurbatan min awsaki ural imani ural imani. Hubba isimnya belum ada. Isim ananya mana? Isim li ananya belum ada kan? Li anna min awsaki ural imani, mana isim li ananya? Al hubba wal bughd. Nah. Dari mana bacanya tadi? Fasara. Fasara kullu muhaddisin yadhaku. Ya, terkait hadis yang Nabi tersenyum tadi, maka jadilah setiap muhaddis, para perawi yang menyampaikan hadis, dia yadhaku, dia tertawa. Ya. Idza wasala ila hadhil jumlah, apabila dia telah sampai ke kalimat ini. Kalimat ini yaitu yang ketika sang sahabat yang fakir tadi menyatakan, demi Allah enggak ada ya lagi di antara dua perbatasan yang lebih miskin dari saya. Nabi tersenyum, maka sang perawi ini pun tersenyum juga. Hatta tabaduana wajizu, sampai nampak gigi gerahamnya. Anusami hadahadan musalsalan, kita menamakan juga ini sebagai musalsal. Ya, kenapa? Li'anna ruwata ittafaku fihi ala wahidin, ala hadin wahidatin, wahiyya ad-dahiku. Karena para perawi bersepakat dalam hadis ini pada satu kondisi, yaitu tertawa. Mahir fa'idatu min ma'rifati musalsal. Apa sih faedahnya mengetahui musalsal? Ya, nakul, maka kita jawab, inna ma'rifatal musalsali laha fawaidu. Ya, sesungguhnya mengetahui musalsal, dia memiliki faedah. Berbagai faedah. Wahia dia, yaitu awalan pertama, hiya huwa fil haqiqati fannun tarifun. Musalsal itu hakikatnya dia adalah sebuah fannun, sebuah fan, sebuah teknik atau sebuah seni yang tarif, yang jarang di sini. Yang jarang. Haitsu innar ruwata, yaitu di mana para perawi yattafiquna, mereka bersepakat fihi pada hadis, sebuah hadis tadi, ala halin muayyanatin, pada satu kondisi tertentu, la siyama idza qala, apalagi jika ia menyatakan haddatsani wa huwa ala firasyhi naimun, ia telah menceritakan kepadaku, ini ia telah menceritakan kepada gurunya ini, syekhnya, wa huwa ala firasyhi naimun, dan dia dalam keadaan di atas tempat tidurnya, dalam keadaan sedang tiduran. Wah, semua para perawi gitu, ini kan jarang nih ya, asik ini ya, ini fannun tarif, sebuah teknik atau seni yang jarang kayak begini. Atau wahwa yatawaddau, dalam keadaan dia berwudu. Haddatsani wahwa yaqulu, telah menceritakan padaku dalam keadaan dia sedang makan. Haddatsani summa tabassama, dia telah menceritakan hadis kepadaku, kemudian dia tersenyum. Semua perawi begitu. Haddatsani summa yabbaka, dia telah menceritakan padaku, kemudian dia nangis. Fahadihil halu tarifatun, maka kondisi ini semua jarang. Wahia ayat tafiqa arwatu kulluhum ala halin wahidatin, yaitu para perawi semuanya bersepakat, semuanya pada satu kondisi. Nah, yang kedua, ana fi naqlihi musalsalan hakada, bahwa dalam penukilannya secara musalsal ya memang itulah apa adanya. Hatta li darajati wasfi halir rawi, ya, sampai-sampai pada derajat tingkatan sifat keadaan sang perawi, apakah lagi senyum, nangis, tiduran, semua disampaikan apa adanya. Fihi, maka dalam hal ini dalilun, terdapat dalil petunjuk ala tamami dabtir ruwati, atas kesempurnaan dobat, ya, kesempurnaan dobat para perawi, penguasaan para perawi terhadap hadis tersebut, hafalannya semua. Wa ana ba'dahum qad dabata ala halir rawi, dan sebagian mereka sungguh telah menguasai, ya, hadis tersebut sampai-sampai pada keadaan perawi. Hina rawahu, ketika dia meriwayatkannya. Bahwa yajidul hadis kuwatan, maka hal ini tentu menambah hadis tadi, menambah kekuatan. Sa'alisan, yang ketiga, in kana at-tasalsulu mimma yuqarribu ilallahi sara fihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Nah, apabila hadis yang musalsal tadi itu ialah semua keadaannya, kalau keadaannya misalkan sedang tiduran, okelah, itu sebuah fannun tarif saja. Tapi semuanya dalam keadaan saya mencintaimu karena Allah, semuanya tersenyum, ini kan pahala semua, ya enggak? Ini cinta karena Allah, iman yang paling kuat. Senyum, tabassumuka fi waji akhika sadaqah, sedekah, gitu kan. Baik. Nah, ini jadilah musalsal ini alias sebagai tambahan kurba, tambahan pendekatan diri kita kepada Allah, wa ibadatin, dan tambahan ibadah. Misal ma fil hadis Mu'adin, semisal ya, yang terdapat dalam hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, yang Nabi bersabda, inni uhibbuka fala tada'anna ila akhir hadis. Saya mencintaimu, jangan engkau meninggalkan untuk mengucapkan di akhir salat dan seterusnya. Wa kaunu kulli wahidin min ruwati, maka kondisi ya, masing-masing dari para perawi yaqulu lisani, yang mengatakan pada orang kedua, inni uhibbuka kana hadha mimma yazidu fil iman. Maka ini diantara yang akan menambah keimanan. Wa yazidul insana qurbatan ila Allah taala. Dan akan menambah seseorang pendekatan diri dia kepada Allah. Kenapa? Di'anna min awsakil ural imani al-hubba fillah. Karena diantara tali iman yang paling kuat ialah cinta karena Allah, wal-bughdha fillah, dan benci karena Allah. Nah, bait ke-12 Aziz dan Masyhur. Sempat saya tetapkan berikutnya ya. Subhanallah rabbil alamin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.